Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ahmaduhu hamdal syakirin adz-dzakirin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, waliyyus salihin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul mursalin. Wa sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwatil kiram rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Fathul Majid Syarah Kitabut Tauhid. Pembahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Kali ini di bawah bab ini Al-Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah mengutip sebuah hadis dari sahabat Hudzaifah. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud dengan sanad yang sahih. Qala rahimahullah wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu anin nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah thumma syaa fulan. Dari sahabat Hudzaifah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhoinya, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Nabi bersabda, janganlah kalian mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, akan tetapi katakanlah atas kehendak Allah kemudian kehendak si fulan. Perbedaannya sangat jelas terlihat. Yang dilarang menggunakan kata dan. Gak boleh mengucapkan atas kehendak Allah dan atas kehendak si fulan. Yang dibolehkan menggunakan kata kemudian. Boleh kita mengucapkan atas kehendak Allah kemudian atas kehendak si fulan. Kemudian Syekh Abdul Rahman bin Hasan seperti biasa dalam Fathul Majid mengutip ulang riwayat atau hadis tadi. Qala qauluhu an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu an Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala la taqulu ma syaa Allah wa syaa fulan walakin qulu ma syaa Allah tsumma syaa fulan. Rawahu Abu Daud bi sanadin sahih. Kemudian beliau mengatakan dalam penjelasannya, dilarangnya mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan menggunakan kata dan. Wadzalika li'annal ma'tufa bil wawi yakunu musawiyan lil ma'tufi alaih, karena sesuatu yang diikutkan dengan menggunakan huruf wawu akan menjadikannya sama sejajar dengan yang diikutinya. Dalam kalimat atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, ini berarti kita mengikutkan kehendak si fulan kepada kehendaknya Allah. Kalau mengikuti kata dan, maka seakan-akan mensejajarkan, menyamakan kehendak si fulan dengan kehendaknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena pakai dan. Likauniha innama wudhi'at limutlaqil jam'i, sebab huruf waw atau kata dan itu digunakan untuk menyatukan sesuatu dengan yang lainnya secara mutlak. Jadi kalau kita bilang fulan dan fulan, berarti mensejajarkan dua fulan tersebut. Nah, kalau kita bilang Allah dan fulan, berarti mensejajarkan si fulan itu dengan Allah, menyatukan si fulan itu dengan Allah. Harusnya Allah kemudian fulan, bukan Allah dan fulan. Jadi hati-hati dari menggunakan kata waw, dari menggunakan kata dan, terutama menyangkut segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dilarang mengatakan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan, karena itu sama saja menyatukan kehendak fulan dengan kehendak Allah. Padahal wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Kalian tidak bisa berkehendak kecuali kalau Allah berkehendak. Artinya kehendak kita itu akan senantiasa mengikuti kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Fala taqtadhi tartiban wala ta'qiban. Sehingga kata dan itu tidak menunjukkan tertib dan urutan, tapi justru menunjukkan apa? Musawiyan, sejajar, sama rata. Wa taswiyatul makhluki bil khaliq syirkun, menyamakan, mensejajarkan makhluk dengan khaliq itu syirik. Jelas. Nah, inilah mengapa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak fulan. Karena itu ada unsur menyamakan fulan dengan Allah dalam hal apa? Kehendak. Sementara menyamakan makhluk dengan khaliq, dengan Allah pencipta, itu merupakan bentuk kesyirikan. Ya. Ini sebabnya dilarang, karena itu syirik, mengandung unsur menserikatkan Allah dengan selainnya. Dalam bab sudah dijelaskan di Al-Qur'an, fala taj'alu lillahi andada. Kita menyekutukan Allah dengan selain Allah itu berarti membuat tandingan di samping Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau begitu hukum mengucapkan atas kehendak Allah dan kehendak si fulan adalah syirik. In kana fil asghari mislu hadza fa huwa asghar. Kalau menyangkut syirik kecil, maka hukumnya menjadi syirik kecil. Seperti kalimat tadi, atas kehendak Allah dan kehendak si fulan. Syirik kecil. Wa in kana fil akbar fa huwa akbar. Dan kalau menyangkut syirik yang besar, maka dihukumi sebagai syirik yang akbar, syirik yang besar. Ya. Perbedaan antara syirik kecil, syirik besar itu bukan dalam statusnya, tapi hanya dalam jenisnya. Ya. Ada syirik kecil, ada syirik besar, itu hanya sebatas macamnya. Ya. Kalau statusnya sama, dua-duanya termasuk dosa yang paling besar. Ini butuh kita ingatkan agar tidak ada seorang pun di antara kita yang menyepelekan syirik apa? Kecil. Awas. Kama qala ta'ala anhum fid daril akhirah, Allah Ta'ala berfirman tentang mereka, orang-orang yang berbuat syirik di akhirat, kata Allah, tallah in kunna la fi dhalalim mubin id nusawwikum bi rabbil alamin. Ini firman Allah tentang mereka. Mereka mengatakan, tallah in kunna la fi dhalalim mubin, demi Allah sungguh kami benar-benar ada dalam kesesatan yang nyata. Id nusawwikum bi rabbil alamin, karena kami menyamakan kalian makhluk bi rabbil alamin, dengan Rabb semesta alam. Makanya tadi di awal dikatakan taswiyatul makhluk bil khaliqi syirkun. Menyamakan makhluk dengan khaliq adalah syirik, jelas di Al-Qur'an. Kaum musyrikin itu mengakui kesalahannya. Kami benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Apa kesesatannya? Idh nusawwikum bi rabbil alam. Yaitu kami menyamakan kalian, wahai makhluk, dengan Rabb semesta alam. Ya. Qala bi khilafil ma'tufi bi thumma. Fa innal ma'tufa biha yakunu mutarakhian anil ma'tufi alaihi bimahla. Fala mahdhura likaunihi sara tabi'an. Berbeda dengan sesuatu yang diikutkan kepada sesuatu yang lain menggunakan kata kemudian. Karena al-ma'tuf biha yang diikutkannya itu yakunu mutarakhian, menjadikan ada jarak ya dari yang diikutinya, sehingga tidak mengapa ya mengikutkan sesuatu kepada sesuatu yang lain dengan menggunakan kata kemudian. Makanya Nabi membolehkan mengucapkan apa? Atas kehendak Allah, kemudian kehendak fulan. Karena ada jarak kalau pakai kemudian itu, tidak sejajar, tidak sama. Ya, ada jarak. Menunjukkan urutan gitu loh. Allah kemudian fulan. Kehendak Allah kemudian baru kehendak fulan. Beda dengan kehendak Allah dan kehendak fulan. Itu seakan-akan apa? Sejajar, sama. Ya. Makanya kalau mau ucapkan atau gunakan kata apa? Kemudian. Jangan gunakan kata dan. Ya. Ini bukan hanya dalam hal kehendak saja. Dalam perkara lainnya pun begitu. Hindari kata-kata dan. Gunakan kata-kata kemudian. Ya. Seperti nanti akan disebutkan juga riwayat. Ya. Yang isinya perlindungan. Aku berlindung kepadamu, kepada Allah. Kemudian kepada fulan. Jangan pakai kata apa? Dan. Ya. Nah. Atas pertolongan Allah, kemudian pertolonganmu, boleh. Hindari kata-kata atas pertolongan Allah dan pertolonganmu. Ya. Ini semata-mata mendidik, mengajarkan kepada kita bahwa antara al-khaliq dan makhluk itu tidak sama. Ya, berbeda. Apalagi Allah sudah menegaskan laisa kamitslihi syai'un. Dia enggak serupa dengan sesuatu apapun. Jadi enggak sama. Ya. Zatnya tidak sama. namanya enggak sama, sifatnya juga tidak sama. Ya. Maka apa yang diperbuatnya juga tidak sama dengan makhluknya. Ya. Allah itu enggak boleh ditanya tentang apa yang telah diperbuatnya. Justru makhluk yang berhak untuk apa? Dipertanyakan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Tidak boleh Allah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Wa hum yus'alun, justru makhluklah yang berhak untuk ditanya. Kenapa begitu? Karena Allah jelaskan di ayat lain, fa'alun lima yurid. Allah itu maha melakukan apa yang diinginkannya. La yu'jizuhu anhu syai'un, tidak ada sesuatu pun yang melemahkannya. Enggak ada kata lemah. Ya, beda dengan makhluk. Keinginannya sebesar gunung, kemampuannya sekecil apa? Sekecil dirinya, ya. Kalau kemauannya bisa jadi sebesar gunung, tapi kemampuannya sekecil dirinya. Makhluk, ya. Maka makhluk itu tidak dikatakan fa'al lima yurid, tidak, ya. Kemauannya itu selalu terbentur dengan apa? Kemampuan, ya kan? Makanya ada kata-kata lakukan sesuai kemampuan, begitu, ya, lakukan sesuai kemampuan. Hidup itu harus sesuai kemampuan, bukan sesuai kemauan. Manusia makhluk, tapi Allah Subhanahu wa Taala fa'alun lima yurid. Maha melakukan apapun yang diinginkannya, dan tak ada sesuatu pun yang bisa melemahkannya. Selanjutnya dinukil lagi riwayat lain di sini, masih dalam bab yang sama. Waja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yakraha an yaqul annahu yakrahu an yaqula a'udzu billah wa bika wa yajuzu an yaqul billah thumma bika qala wa yaqul laulallah thumma fulan wa la taqulu laulallah wa fulan. Datang riwayat dari Ibrahim bin Yazid an-Nakhai, disebutkan bahwasannya beliau itu tidak suka, benci dari mengucapkan kalimat a'udzu billah wa bika, aku berlindung kepada Allah dan kepadamu. Paham sekarang apa yang membuat beliau enggak suka mengucapkan kalimat itu? Karena di dalamnya mengandung kata apa? Dan. Ya. Wa yajuz an yaqul, dan boleh seseorang mengucapkan billah tsumma bika, aku berlindung kepada Allah kemudian kepadamu. Tadi sudah dijelaskan perbedaan antara dan dengan kata kemudian. Ya. Kalau dan mengandung unsur apa? Menyamakan. Sedangkan kemudian mengandung unsur adanya apa? Jarak, urutan. Ya. Qala wa yaqul laulallah thumma fulan. Dia juga mengatakan boleh seseorang mengatakan andai bukan karena Allah kemudian yajuzu wa ma la yajuzu min dalika. Sudah lewat, kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan, sudah lewat perbedaan yang boleh dan yang tidak boleh. Apa yang melatar belakangi kebolehannya dan apa yang melatar belakangi ketidakbolehannya. Ya. Sudah lewat. Intinya kata dan serta kata kemudian itu berbeda, ya. Menggunakan kata dan enggak boleh, menggunakan kata kemudian boleh. Wa hadza innama huwa fil hayy al hadir, dan ini berlaku pada yang hidup, yang ada, tidak berlaku digunakan untuk yang sudah mati dan yang tidak ada. Ya. Misalnya kita mengatakan kalau bukan karena Allah kemudian fulan. Ini berlaku kalau si fulannya itu dalam keadaan hidup. Ada. Kalau si fulan yang dimaksud sudah mati, ya ini gak boleh. Walaupun menggunakan kata kemudian, kalau bukan karena Allah kemudian si fulan, ternyata orangnya sudah mati, ini gak boleh. Walaupun menggunakan kata apa? Kemudian. Ya. Bagaimana mungkin orang yang mati bisa melakukan sesuatu, boro-boro menolong orang lain, menolong dirinya sendiri saja belum tentu bisa, enggak bisa. Ya. Makanya diingatkan di sini oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, ini berlaku, bisa digunakan kata-kata itu ya, pada yang hidup, yang hadir, alladzi lahu qudrah, yang punya kemampuan hidup terus mampu. Wasabab fi syai, hidup punya kemampuan ya dan punya upaya untuk melakukan sesuatu. Nah, terkadang ya kita tidak pungkiri kita selamat ya, ada campur tangan teman kita. Tentu semuanya setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kadang-kadang ada campur tangan siapa? Orang lain, campur tangan teman kita. Ya. Maka boleh kita katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena fulan. Ya. Yang pasti yang harus digarisbawahi, ya, fulannya itu harus ada, hidup dan punya kemampuan serta upaya untuk melakukan apa? Sesuatu. Gimana kalau hidup tapi sakit, terbaring di rumah sakit? Kita selamat dari sebuah kecelakaan. Selamat dari sebuah kecelakaan, kemudian kita bilang, alhamdulillah, selamat dari kecelakaan. Kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan, ternyata si fulannya sudah terbaring 5 tahun di rumah sakit. Boleh gak? Gak boleh, kenapa? Karena gak punya kemampuan walaupun masih hidup, paham? Walaupun masih hidup, emang masih kena hidup, ayah napasan. Walaupun dibantu oksigen, ya tetap masih hidup ya kan? Jadi kalau begitu selain hidup, juga harus punya apa? Kemampuan, memang ada campur tangan dia gitu loh, ada upayanya gitu. Misalnya, kalau bukan karena pertolongan Allah, kemudian nahkoda yang lihei. Nah, itu boleh, emang ada nahkodanya di situ. Sudah sekian belas tahun jadi nahkoda. Oh, sudah aman, sudah laut itu sudah dikuasai. Kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah kalau perlu. Iya, kuasai memang. Sudah sekian tuh, pinter. Boleh kita bilang, ya. Kita bisa sampai di dermaga dengan selamat padahal melewati ombak yang dahsyat. Ya, tapi santai di nahkodanya, tenang. Sementara penumpang panik, dia mah tenang aja sama. Tenang aja, Pak. Saya sudah sekian kali mengalami hal yang seperti ini dan saya sudah insyaallah mampu mengendalikan ya kapal ini. Karena dia sudah tahu kondisi kapalnya, sudah tahu kondisi lapangan, sudah tahu. Mahir memang, lihai memang. Selamat, alhamdulillah, atas pertolongan Allah. Kemudian kecerdikan, kelihaian siapa? Sinah koda. Boleh ada. Ya. Nah itu, ini yang perlu digarisbawahi. Hidup dan punya kemampuan, ya, serta upaya melakukan apa? Sesuatu. Nah. Qala wa huwa alladhi yajri fi haqqihi mithlu dhalik. Ini yang berlaku ya padanya seperti itu. Wa amma fi haqqil amwat, adapun terkait dengan yang sudah mati. Terkait dengan yang sudah mati, sudah enggak ada orangnya. Alladzina la ihsasa lahum biman yad'uhum, yang enggak merasa, enggak merasakan adanya orang-orang yang minta bantuan kepadanya. Wala qudrata lahum ala naf'in wala dhar, dan enggak punya kemampuan memberi manfaat atau menolak mudarat. Fala yuqalu fi haqqihim syai'un min dzalik, maka jangan sekali-kali diucapkan kata-kata tadi ditujukan kepada mereka yang sudah mati. Ya. Kalau bukan karena Allah, kemudian si fulan sudah mati, fulannya enggak boleh. Ya. Kenapa? Karena yang sudah mati itu enggak merasa. Boro-boro merasa, mendengar putih tidak. Mendengar orang-orang yang menyebutnya, yang memanggilnya, enggak. Enggak punya kemampuan. Enggak punya kemampuan memberi manfaat, tidak juga punya kemampuan menolak apa? Mudharat, bahaya. Ya. Fala yajuzu at-ta'alluq alaihi bi syai'in ma, maka tidak boleh bergantung padanya dalam hal apapun. Enggak boleh bergantung pada yang sudah mati dalam hal apapun. Gimana kalau yang mati ini wali? Sama saja mau wali. Ya. Enggak boleh. Dia enggak punya kemampuan untuk memberi manfaat, menolak mudharat. Nah, kalau bukan karena Allah, kemudian karena wali fulan misalnya. Ya. Karena wali majdub misalnya. Enggak boleh, dia sudah mati. Majdub sudah mati walinya. Atau masih hidup tapi gila gitu. Ya. Sudah tua renta, enggak bisa apa-apa. Fala yajuzu at-ta'alluq alaihi bi syai'in ma bi wajhin min al-wujuh, tidak boleh bergantung kepada yang sudah mati dalam hal apapun, ya. Bi wajhin min al-wujuh, dari segala sisi. Wal Qur'anu yubayyinu dzalika. Wa yunadi bi annahu yaj'aluhum alihah idza su'ilu syai'an min dzalika. Al-Qur'an sudah menjelaskan, ya, dan menyeru bahwa apabila yang sudah mati itu diminta melakukan sesuatu, maka berarti telah menjadikan yang mati itu sebagai ilah di samping Allah Subhanahu wa taala. Au ragiba ilaihim ahadun biqaulihi, atau bila ada seseorang yang berharap kepada yang sudah mati dengan kata-katanya. Ini juga berarti menjadikan yang sudah mati itu sebagai ilah di samping Allah Subhanahu wa taala. Au amilahul batin awi zahir, atau bila ada seseorang melakukan sesuatu yang lahir yang zahir untuk yang sudah mati, sama berarti menjadikan yang sudah mati itu sebagai ilah di samping Allah Subhanahu wa taala. Ya. Qala faman tadabbara al-Qur'ana, maka barang siapa yang mentadaburi Al-Qur'an, mempelajarinya, memperhatikannya dengan baik, wa razaqa fahmahu, dan dianugerahi bisa memahami Al-Qur'an dengan baik, sara ala basiratin min dinihi, maka ia akan memiliki basirah, memiliki pengetahuan yang lebih terkait apa urusan agamanya. Wabillahi taufik. Kemudian berikutnya, qala wal ilmu la yu'khadu qisran, ilmu itu enggak boleh diambil hanya kulitnya saja. Wa innama yu'khadu bi asbabin, akan tetapi ilmu itu diambil melalui sebab-sebab. Dzakaraha ba'dhuhum fi qawlihi, disebutkan sebagiannya dalam bait berbunyi akhi lan tanalal ilma illa bisittatin, saudaraku kamu tidak akan dapat memperoleh ilmu kecuali dengan 6 hal. Saun bika an tafsili habibayanin, aku akan beritahukan kepadamu soal rincian-rinciannya, yaitu zakain pertama dengan kecerdasan, wahirsin yang kedua dengan ketamakan, kerakusan, wajtihadin ketiga dengan kesungguhan, wabulghatin keempat dengan apa? Bekal, wa irsyadi ustadin kelima dengan arahan guru, ustad, dan keenam watuli zamanin dengan waktu yang panjang. Enam hal. Ya. Enam hal ini sebab di mana seseorang bisa memperoleh apa? Ilmu. Ya. Isinya bukan sebatas kulitnya. Ya. Pertama kecerdasan, ya. Pertama kecerdasan, kemudian yang kedua apa? Ketamakan, tamak, rakus, tidak pernah merasa puas terus. Ya. Karena ilmu itu kalau dipelajari semakin mendorong seseorang untuk terus tidak mau berhenti darinya. Ya. Wajtihadin ketiga kesungguhan, ada kesungguhan. Ya. Kemudian bekal, segala sesuatu juga butuh apa? Bekal. Ya. Kemudian berikutnya arahan guru, arahan ustadz, bimbingan, serta waktu yang lama. Emang membutuhkan waktu, tidak sebentar. Qala wa a'zamu min hadhihi sittah man razaqahu Allahu ta'ala al-fahma wal hifdha wa at'aba nafsahu fi tahsilihi. Yang paling utama dari keenam tadi adalah yang Allah berikan anugerah kepadanya pemahaman dan hafalan. Kuat dalam memahami sesuatu, kuat dalam menghafal. Wa at'aba nafsahu fi tahsilihi, dan at'aba nafsahu melelahkan dirinya dalam mendapatkannya. Ya, lihat ada bahasa at'aba nafsahu, melelahkan dirinya, ya, membuat dirinya capek. Ya. Makanya ada kalimat dari salaf bahwa ilmu itu tidak akan dapat didapati birohatil jasadi. Ilmu tidak akan bisa didapat dengan rohatil jasadi, santai-santai, ya. Tapi butuh dengan apa? Butuh dengan rasa letih, lelah, sahirul layal, ya. Begadang di waktu malam. Nah, yang membuat banyak orang jatuh dalam kesyirikan, dalam kata-kata tadi, itu karena ketidaktahuan, karena kebodohan, karena tidak punya apa? Ilmu. Ya. Karena tidak punya ilmu. Orang yang bodoh, yang enggak punya ilmu, itu menilai sesuatu itu selalu terbalik. Menilai sesuatu selalu apa? Terbalik. Yang hak itu dianggapnya batil. Yang batil dianggapnya apa? Hak. Jangan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia pun begitu. Yang bodoh, yang jahil, yang enggak tahu ilmu, menilai sesuatu itu selalu terbalik. Ya, perhatikan, jangan dalam urusan agama. Dalam urusan dunia pun seperti itu. Contoh sederhana, kopi. Kopi asli itu kopi biji digiling. Ya. Giling kopi asli. Kopi bener. Kasih ke orang. Ini orang awam tentang kopi. Jahil, enggak tahu tentang kopi. Diminum. Nah, ieu mah gieun kopi teh. Kasih kopi sobek. Kopi sobek, kapal api misalnya, gudei misalnya, apapun itu. Diminum, tah, iya kopi mah. Gitu ya. ini baru kopi. Loh, terbalik. Kenapa? Awam. Ya. Jadi, dalam urusan dunia, lebih-lebih dalam urusan agama. Nah, supaya penilaian kita terhadap segala hal itu enggak terbalik, maka kita harus punya modal apa? Pengetahuan, harus punya modal ilmu. Begitu. Ya. Fallah al-muwaffaq liman syaa'a min ibadihi. Allah lah yang memberikan taufik kepada siapa yang dikehendakinya dari hamba-hambanya. Allah berfirman wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullah 'alaika 'azima. Allah akan mengajari, memberikan ilmu kepadamu tentang hal-hal yang tidak kamu ketahui. Dan anugerah karunia Allah kepadamu itu benar-benar begitu besar. Walaqad ahsana al-'allamatu Ibnu Qayyim rahimahullahu taala haitsu qala. Sungguh sangat baik apa yang telah diucapkan oleh al-'allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu. Kebodohan itu adalah penyakit yang membunuh, sedangkan obatnya amrani fit tarkibi muttafiqani, ada dua perkara sama dalam susunan. Nassun minal Qur'ani aw min sunnatin, yaitu nas dari Al-Qur'an atau dari hadis. Wa tabibu dzakal alimur rabbani, sedangkan dokternya adalah al-alim ar-rabbani. Ya, obatnya Qur'an dan sunnah, dokternya alim rabbani. Wal ilmu aqsamu thalath, ilmu itu ada tiga macam. Malaha min rabiin, enggak ada keempatnya. Wal haqqu dzu tibyani, kebenaran itu sesuatu yang jelas. Ilmun bi awsafil ilahi wa fi'lihi, yaitu ilmu tentang sifat-sifat Allah dan perbuatannya. Wa kadzalikal asma'ul rahmani, berikutnya yang kedua, ilmu tentang nama-nama Allah. Wal amru wan nahyu alladhi huwa dinuhu wa jazaohu yaumal ma'adi atsani, kemudian berikutnya yang ketiga, perintah dan larangan yang merupakan agamanya serta balasannya pada hari kiamat. Wal kul fil Qur'ani was sunanil lati, semuanya ada dalam Qur'an dan sunnah. Allati ja'at anil mabuthi bil Qur'ani, yang telah dibawa oleh sosok yang telah diutus membawa Al-Qur'an, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wallahu ma qala mar'un mutahadlikun ya bisiwahuma illa minal hadayani. Wallah, demi Allah, ma qala mar'un mutahadlik, apa yang diucapkan oleh seseorang yang merasa pintar berbicara, bisiwahuma, jika tidak menggunakan dalil Quran dan sunnah, illa minal hadayani, maka hanyalah halusinasi ya. Hanyalah apa? Halusinasi atau kata-kata yang ya rancu ya. Bagaimanapun seseorang pintar berbicara begitu, bahkan mengklaim dirinya jago berbicara, loh, kalau kemudian mengucapkan sesuatu tanpa ada dasar Quran dan Sunnah, maka ucapannya itu hanyalah ya, sia-sia, ucapan yang sia-sia, ya, hanya dianggap sebagai halusinasi saja, meracau begitu, ya. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.